Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مبتدأ في البدع وكل بدعة في الضلال وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار. أيها الحاضرون جماعة الجمعة، يرسمك برحمة الله سبحانه وتعالى kembali senantiasa kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, sehingga sampai di detik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memperkenankan kepada kita untuk berkumpul guna untuk menunaikan salah satu ibadah daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni salat Jumat secara berjamaah. Karena sungguh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan menambahkan nikmat-nikmat yang lainnya kepada kita. Karena sungguh kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala butuh kepada seturan nikmat dari nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar na'am kita menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban bagi segenap kaum muslimin terhadap penguasanya adalah mentaati mereka dalam perkara-perkara yang makruh dan bukan dalam perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih di masa-masa saat ini yang mana menimpa bagi seluruh umat dunia ini, tentunya penting bagi kita untuk menjikapi penguasa-penguasa kita, pemimpin-pemimpin kita dengan baik. Dan tidaklah muncul sikap dari seorang kepada penguasanya dan itu dianggap baik, melainkan nah sikap yang keluar dari keimanan dirinya yang dilandasi dengan ilmu dan pengetahuan yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an, karena tidak dipungkiri tatkala media-media yang ada memberitakan tentang keadaan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh para penguasa kita, terkadang kita melihat dari mereka sesuatu yang mungkin kita anggap keliru, sehingga kita pun karena kelemahan yang ada pada diri kita, sehingga kita terus ambil bagian dalam mengikuti mereka. Masyur muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara dalam agama Islam, sikap seorang atau para rakyat kepada penguasanya sangatlah jelas. Dibimbingkan di dalam agama ini sebagai bentuk penyempurnaan agama dalam menata kehidupan mereka umat manusia, yakni senantiasa taati mereka para penguasa, mendengar mereka para penguasa dalam perkara-perkara yang tidak keluar atau tidak mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita teringat dengan kisah zaman terdahulu, bagaimana mereka para penguasa dari kalangan Jahiliyah yang telah seorang mereka mendapati sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, yang seketika itu beliau sedang berada di dalam masjid dan sedang mendengar Abu Amr, yakni penguasa pada zaman itu, dari jalan ke jalan kemudian berkhutbah. Kemudian ada seorang tadi yang dia diturunkan Abu Bakar, yang mandari yang bernama dia Al-Wadi. Kemudian dia melihat ada salah orang yang dalam keadaan pada saat itu Abu Amr ini berkhutbah, kemudian memakai pakaian yang tinggi, kemudian dikomandani oleh Abu Bakar. Nah, salah seorang jamaah pada saat itu, nah, dia mengatakan, "Lihatlah pemimpin kalian, dia sedang mengenakan pakaian kefasikan." Saya mendengar hal tersebut, maka sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia menasihati orang tersebut dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghinakan sultan Allah bil ardi ahanallah, barang siapa yang menghinakan pemimpin Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghinakan mereka. Tentunya ada pelajaran yang berharga bagi kita tentang sikap kita kepada saudara kita dari apa yang telah diwariskan oleh mereka, para penerus agama ini dari kalangan sahabat, kemudian tadi dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Cukuplah bagi kita mencontoh mereka sehingga akan baik dengan kita dan tidak mengundang bekal Subhanahu wa ta'ala yang berikutnya. Karena sungguh tidak ada suatu kejadian di muka bumi melainkan semua ada hikmahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa berupa teguran Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita karena mungkin sebab perbuatan dosa kita. Karena sungguh perbuatan dosa jika Allah Subhanahu wa ta'ala mengundang untuk mengadab masing-masing atau tiap dosa yang kita lakukan, maka tidak ada satu manusia atau makhluk pun di muka bumi. Akan tetapi dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengadab seketika itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan musibah agar mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala apa yang mereka lakukan dari kesalahan-kesalahan dan dosa yang mereka lakukan. Kemudian bagi kita adalah mentaati dan mendengar penguasa kita, meskipun terkadang hak kita tidak mereka tunaikan, akan tetapi wajib bagi kita untuk mendengar dan taat kepada mereka. Karena itu dengan taat kepada mereka, terlebih di masa musibah, dengan hal tersebut kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan sebab apa yang kita lakukan itu Allah Subhanahu wa Taala segera mengangkat musibah wabah yang sedang kita alami. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati dari Allah Subhanahu wa Taala. Demikian sebaliknya. Nah, orang-orang yang mereka mengagungkan atau menghormati kemuliaan mereka, maka jaminan Allah Subhanahu wa Taala akan Allah Subhanahu wa Taala muliakan mereka. Sebagaimana tadi kita sebutkan, orang-orang yang menghinakan kemuliaan dengan mengkritisi mereka, maka Allah Subhanahu wa Taala akan menghinakan mereka, bahkan Allah Subhanahu wa Taala tidak mengampuni tobat mereka atau tidak memberikan tobat kepada mereka sampai mereka mau mengembalikan kehormatan penguasa tersebut. Barang siapa yang memuliakan penguasanya, menghormati kehormatan mereka, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akrama sultanallahi tabaraka ta'ala di dunia, akramallahu ta'ala tabaraka ta'ala yaumil qiyamah. Wa man ahana sultanallahi tabaraka ta'ala di dunia, ahana Allah yaumil qiyamah. Berarti siapa yang memuliakan pemimpin Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan dia nanti di yaumul qiyamah. Dan barang siapa yang menggunakan penguasa atau pemimpin Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggunakan dia di hari kiamat. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita. Tentunya kita melakukan sebab-sebab, di atas sebab yang kita memuliakan dan mengagungkan para penguasa kita. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المعارفون معاشر المسلمين، يرتقب الرحمن إلى الله سبحانه وتعالى. فبجلى أن ترى سبب الله سبحانه وتعالى akan mengangkat musibah yang menimpa kita dengan jalan kita mentaati penguasa kita. Dan ini merupakan prinsip daripada prinsip-prinsip Islam. Terlebih kita orang-orang yang menisbatkan diri kepada sunnah Rasulullah SAW, dan yang kita memperhatikan prinsip-prinsip dasar kita dalam menikahi penguasa kita, senantiasa kita taat kepada mereka, mendengar mereka dalam perkara-perkara yang tidak mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari apa yang telah mereka buat peraturan bagi kita, dan juga perkara yang makruf, kemaslahatan bagi kita, maka wajib bagi kita untuk mentaatinya. Karena itu dengan melanggarnya maka kita telah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita niatkan apa yang kita lakukan dari ketaatan mereka adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tak kalah kita tidak mematuhi anjuran-anjuran mereka, maka itu terhitung maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita khawatir, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dari kenyataannya. Tentunya dengan kita mentaati mereka, kita berharap jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kita terkena wabah ini, dari enam syahid suhada. Tatkala kita dengan enam usaha yang beriman menahan mereka, toh masih kita terkena. Kita berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala kita termasuk dari apa yang dijadikan oleh Rasulullah SAW dari golongan enam suhada. Kewajiban yang kedua setelah kita taat dan tinggal semuanya adalah kita menjaga kehormatan mereka, tidak menciptakan aib atau kesalahan mereka di malayat. Nah, ini adalah prinsip dari prinsip Islam terhadap kuasa. Kemudian senantiasa kita menjaga kehormatan mereka, mendoakan mereka, para pemakan kita, agar senantiasa Allah Subhanahu Wa Taala membimbing mereka, memberikan taufik kepada mereka kepada perkara-perkara yang mengandung manfaat bagi umatnya. Dan perkara yang terpenting berikutnya adalah jika kita memiliki sesuatu nasihat untuk mereka, maka tentunya semuanya telah diatur dalam ajaran ini, bukan dengan cara mengubah air mereka di depan umum, akan tetapi dengan cara yang terbaik. Nah, empat mata dengan mereka. Kalau kita mampu, kalau tidak, maka kita gunakan kebaikan kepada mereka. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, upaya menaati mereka, inilah ibadah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga yang sebelah-sebelah tersebut Allah Subhanahu Wa Taala menangkan wabah yang terjadi menimpa atau melanda dunia ini. Akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala yang menjaga pemimpin-pemimpin kita, agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada pemimpin-pemimpin kita kebijakan-kebijakan yang senang bermaslahat bagi umatnya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada kita baik di dunia maupun di akhirat. Aqulu qawlina subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh.